Dari Ibnu Al-Qayyim rahimahullah berkata, perbuatan maksiat rusak akal, karena akal mempunyai cahaya. Sementara itu, perbuatan maksiat memadamkan cahaya akal tersebut. Jika cahaya akal telah padam, niscaya kemampuannya berpikir akan melemah dan berkurang. Dinukil dari kitab Marawati Tolab Al-Ilmi wa Turuq Tafsirih.